الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد ميك دالم مصطفى دو ميك دالم يا منا ها طيب ها بجا بريكوتنيا فارس بجا Maliku. Lakin arsyullahi jalla wa ala la yutasawwaru wa la yutakhayyaru idhamuhu. Naibul fa'il yutasawwar fi'il binaril majhul. Ha, terus wasi'atuhu kepada dzakarahu Allahu fi katsirin minal ayati wa wasafahu bil azamati al-arshil azim al-arshil karim dzul arshil majid padalla ala azamin idham padalla ala idhamin hadzal makhluq idhami mudaf hadza ism isyarah mudafun ilaih terus padalla ala idhami hadzal makhluq makhluqi wa huwal arsy wa huwal arsy amma istiwa'u wa ma'nahu kama fassarahu as-salafu al-ghuluw wa istiqraru was-su'udu wal irtifa'u qala ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala falahum ibaratun alaiha arba'un pada fusilat lil farisi at-ta'ani wa hiya istaqarra faqada ala wa kadhalika irtafa'a wa kadhalika irtafa'a alladhi ma fihi min nukrani terus wakadaka pada sa'id al-ladhi huwa rabi'un wa abu ubaidata sahibus syaibani yakhtaru hadhal qawla fi tafsirihi adro minal jahmi bil Qurani. Nah, itu peci punya siapa tuh? Hah? Oh, yang punya Nugra masih belum punya. Udah ada beli. Tiap hari enggak punya peci, ternyata enggak punya. Ya Allah. Perlu apa dibikin donasi? Buat beli peci si Paris. Paris. Ini teman bapaknya nih. Oh, yang ini. Kasih tahu bapaknya. Gabis punya enggak? Mana enggak pernah pakai sih, lihat. Yang putih yang kemarin. Kapan yang mana? Itu punya siapa itu? Hah? Punya tuh. Mau punya Nugraha tuh. Peci aja punya orang, aduh. Kasih tahu tentang bapaknya itu. Aduh. Wal ars bil lugo. Ars secara bahasa adalah sarir. Alladhi yajlisu 'alal malik. Ya. Alaihi maliku. Singgasana dia. Singgasana. Yang raja duduk di atasnya. Kemudian lakin arsyullahi, namun kalau arsy-Nya Allah jalla wa ala, la yutasawwar, tidak dapat dibayangkan, wala yukhayyalu idhamu, tidak dapat dikhayalkan keagungannya. Nah, ya, enggak dapat dibayangkan itu semua. Ya. la yutasawwaru wa la yutakhayyaru idamahu wa wasi'atahu. Enggak dapat di ya dikhayalkan luas kebesarnya dan luasnya. Wa qad dzakara Allahu fi katsirin min al-ayati wa wasafahu bil 'azamati. Allah menyebutkan di banyak ayat dan Allah mensifatinya dengan keagungan arsy ini. Al-arsyul 'adzim, ar-rabb, arsy yang agung. Arsyul karim, arsy yang mulia. Dzul arsyil majid, pemilik Allah lah, pemilik al-arsy yang mulia. Fadalla ala idami hadzal makhluqi wa huwa al-arsy. Maka ayat ini semua menunjukkan kepada keagungan makhluk ini yaitu arsy. Amal istiwa, nah adapun sifat istiwa. Istiwa itu maknanya adalah kama fassarahu salaf. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh para salaf yaitu al-ulu tinggi, istiqrar menempati, su'ud naik, irtifa tinggi apa? Irtifa itu sama maknanya di atas. Ya, ulu di atas sama itu maknanya. Qala Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim berkata di An-Nunia, di Qasidah An-Nunia, falahum ibaratun 'alaiha arba'un. Maka mereka para ulama memiliki ibarat, ungkapan tentang makna ars itu ada empat. Qad husilat lil farisi ta'ani. Ya. Nah, ini pada empat ini telah di empat makna ini telah dihasilkan dari al-faris, penunggang kuda itu maksudnya. Maksudnya dari para ulama, ya, at-ta'ani, ya. Ya, dari para ulama yang gagah berani. Wa yastaqarra, yaitu apa? Yang pertama istaqarra, itu yang menempati. Boleh juga makanya diterjemahkan bersemayam itu enggak masalah. Ya, wa qad ala, dan dia tinggi. Ini yang kedua. Ya, istaqarra ala wa kadza irtafa'a, demikian pula irtifa, tiga, alladzi ma fihi nikrani, yang tidak ada pengingkaran di situ, wa kadza qad sa'ida, nah demikian pula maknanya sa'ida naik, alladzi huwa rabi'u, rabi'un, ya ini yang keempat, Abu Ubaidah sahibu Syaibani, Abu Ubaidah sahibu Syaibani, as-Syaibani yakhtaru hadzal qawla fi tafsirih, telah memilih pendapat ini di tafsirnya, dan beliau Abu Ubaidah adra minal jahmi bil qur'ani, dia lebih mengetahui tentang Quran daripada Jahmi, daripada Jahmiyah. Nah, harga baca harga. Amma ahlu dhalali wa yufassiruna al-istiwa'a bil-istiwa'i wa yaquluna istawa'a 'ala al-'arshi yani istawa'a 'alayhi wa hadha tafsiru laysa lahu wajhun fi al-lughati. Kencengin dikit suaranya. Wala huwa ma'rufun 'inda al-'arabi illa baitan nasabuhu lil akhtari alladhi yaqulu qad istawa'a basharun 'ala bishrun bishr istawa'a bishrun 'ala al-'iraqi min ghairi sayfin waladamin mihraq falaqtalu nasrani la yuhtaju di kalamihi lianna nasara lianna al-nasara ahlu dolari lakin ma'ahada lam yathbut anil akhtari walisa huwa fi diwanihi al-makrufi walisa fi lubatil arabi tafsiru al-istiwa'i hada tafsirun tafsirun muhdatsun wa hada baitu muntahalun wa maqlubun ala lughati al-arabi hada min nahiyatin wa nahiyatu thaniyatu yalzamu ala hada wa yalzamu billahi lazim al-batil wa huwa annahu yalzamu idha fassarna istiwa bi istawla arsy anna arsy fil awwali lam yakun lillahi jalla wa ala thumma stawala alayhi subhanahu akhiran wa ghalaba alayhi wa akhadahu min yadil mustawli alayhi al awwala wa hadha fihi min yadi al mustawli alayhi al awwali alayhi al awwali wa hadha fihi min al kufri wa dalali ma fihi Aidon lau fusiro istiwa'u bil istilai lan yaktasir hada alal arshi fawahu mustawin ala kulli makhlukatihi faqad radda syaikhul islam ibnu taymiyyah rahmahullahu hada tafsira min ishrina wajhan tajiduna fil fatawa. Ada tafsirat salafi lil istiwa'i 'alal 'arsy. Inilah tafsir para ulama salaf terkait istiwa di atas 'arsy. Amma ahlu dhalal, adapun orang-orang yang sesat menyimpang. Ya. Fa yufassiruna al-istiwa'a bil istila. Bil istila. Mereka mentafsirkan istiwa dengan istila. Yaitu dengan menguasai. Fa yaqulun, mereka menyatakan istawa 'alal 'arsy, yakni istaula 'alaihi. Mereka mengatakan istawala ars itu maknanya istaula, menguasai, menguasai ars. Hada tafsiru laisa lahu wajhun fil lughah. Tafsir ini ya tidak memiliki wajhun. Ya, sisi yang dapat dibenarkan dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa aja udah salah. Karena istawa yastawi ya, mutaadi dengan ala, ya jelas maknanya. Sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim tadi, al-ulu wal irtifa' su'ud wal istiqrar, enggak ada istaula. Ya. Wala huwa ma'rufun 'indal Arab, dan itu pun enggak dikenal oleh orang-orang Arab. Illa baitan nasabuhu, kecuali satu bait syair yang mereka nisbatkan sandarkan kepada Akhtal yang berkata Akhtal An-Nasrani, ya. Qad istawa Bishrun 'alal Iraqi. Si Bishr, adik laki-lakinya Khalifah ya, Marwan atau Abdul Malik, lupa saya. Itu menguasai istaula. Istawa katanya Bishr bukan istawa, tapi mana istaula. Bukan beristiwa di Irak, tapi menguasai. Min ghairi saifin, tanpa ada pedang. Artinya tanpa ada peperangan. Wala damin mihraki, tanpa ada darah yang ditumpahkan. Wala aktual, ini yang pertama Nasrani, dia Kristen. Layuh tajubi kalami. Ya. Kalamnya, ucapannya tidak dijadikan hujah. Karena Nasrani ahlu dolar, orang-orang sesat. Lakin ma'ahada. Namun walau demikian, syair ini ternyata lam yasbut anil akhtol. Tidak sahih juga sampai ke abad akhtol. Ya. Walaysa huwa fi diwanihi al-ma'rufi. Ya, ini enggak ada di diwannya, koleksi syairnya yang ma'ruf. Koleksi syairnya si akhtol. Walaysa fi lughatil arabi tafsirul istiwa'i bil isti'la'i abada. Dan tidak ada keterangan ya di dalam bahasa Arab ya, tafsir istiwa ya istilah menguasai selama-lamanya enggak ada. Nah, ini tafsir muhdats yang diadakan, wa hadzal baitu muntahalun. Dan bait ini muntahal. Ya. Muntahal itu apa? Syair yang dibuat-buat kemudian dinisbatkan kepada selain pengucapnya. Nah ini tafsir yang diadakan, apa syair yang diadakan namanya muntahal, makdzubun yang didustakan, ala lughatil arab ya, di atas yang didustakan dari bahasa Arab. Hadza min nahiyatin, ini dari satu aspek. Wan nahiyatu tsaniyah, wan nahiyatu tsaniyah, dan aspek yang kedua, yalzamu ala hadza waliyadz billah ya. Maka kalau mereka mengatakan istawa itu maknanya istaula, maka konsekuensinya iyadan billah lazimun batil. Itu konsekuensi yang batil, yaitu apa? Wahuwa annahu yalzamu idha fassarna istawa bistaula alal arsh. Yaitu jika kita mentafsirkan istawa maknanya menguasai arsh, annal arsh bil awal lam yakun lillah. Berarti arsh ketika di awal sebelum Allah kuasai itu bukan milik Allah. Bukan Allah yang kuasai. Ya. Berarti ada sebelumnya. Iyadan billah. Ya. Karena yang namanya istaula itu mengalahkan, menguasai dengan mengalahkan. Artinya sebelum dikuasai ada penguasa sebelumnya. Ngerti enggak sini? Paham sini? Ya, misal istawa al-Hollandi ala Indonesia. Hollandi istaula ala Indonesia. Orang Belanda menguasai Indonesia. Sebelumnya berarti ada enggak menguasai? Ada. Yaitu apa? Portugis misalnya. Itu kalau bahasa Arab istaula menguasai setelah sebelumnya ada penguasa sebelumnya yang dia kalahkan. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Hadza tafsirun muhdatsun. Ini mana sekarang? Istawa 'alal 'arsy ay anna al-'arsya fil awwali lam yakun lillah azza wa jalla. Tsumma istawa 'alaihi subhana akhirat. Kemudian akhirnya Allah menguasainya. Wa ghalaba 'alaihi, Allah mengalahkan yang sebelumnya. Akhadahu, Allah mengambilnya, menjadi mustawli 'alaihi al-awwali. Allah mengambilnya dari orang yang menguasai yang pertama kali. Kemudian dikalahkan oleh Allah, Allah menguasai. Ada keyakinan kayak begini? Keyakinan siapa kayak begini? Kufur, enggak ada. Nah, konsekuensi dari mengatakan istawa manis, istaulah menguasai, ini konsekuensinya. Ya. Barakallahu fikum. Ya, kemudian mana lagi tadi? Hah? Wa aidan husira al-istiwa'u bil istila lam yaqtasir ala hadzal ulu. Nah, kalau lau fusira al-istiwa bil istila, seandainya istiwa ditafsirkan dengan menguasai, ya, lam yaqtasir ala hadzal arsy, maka enggak sebatas menguasai arsy saja. Wallahu mustawlin ala kulli makhluqati. Maka Allah menguasai seluruh makhluk, ya, masa arsy doang? Hah? Masa arsy doang yang disebut? Waqad warada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menyebutkan, ya, radda Syekhul Islam, Syekhul Islam rahimahullah taala telah membantah, ya, tafsir ini, tafsir istawa jadi istaula, ada tafsira min 20 wajhan, dari sampai 20 aspek. Ya, dari sampai 20 sisi bantahan. Tajidunaha fil fatawa, yang Anda bisa dapatkan, ya, aspek-aspek ini semua yang 20 di kitab beliau Majmu' al-Fatawa. Nah, terus berikutnya dibaca apa? Ini Dimas, baca Dimas. Kencengin Dimas suaranya. Dan juga istiwa ja'a fi sab'i ayatin. Istiwa itu telah terdapat di 7 ayat, kulliha bi hadzal lafz. Semuanya dengan lafaz ini, summa istawa 'alal 'ars. Ar-Rahman 'alal 'ars istawa. Ya, atau Ar-Rahman 'alal 'ars istawa. Kemudian dia beristiwa di atas 'ars. Lain sapiha. Ya. Rabdatun istawla hatta yufassiru ba'daha bi ba'din. Kemudian tidak ada satupun, ya, lafaz-lafaz dalam ayat-ayat tersebut yang hadir dengan istaula menguasai, enggak ada. Sehingga sebagian ayat hatta yufassaru, yufassaru ba'du habibati, yufassar. Sebagian ayat ditafsirkan dengan sebagian yang lain. Pada majaa kullu bilafdin wahidin, maka semua ketika semuanya hadir datang dalam satu ayat, dalam satu lafaz, ya dalla ala maknaha maknahu wahidun wa huwa al-ulu wa al-irtifa. Maka ini menunjukkan maknanya satu, yaitu ulu dan irtifa. Al-istiwa min sifatil af'al. Istiwa itu termasuk di antara sifat fi'liyah. Kalau ulu sifat dzatiyah. Ini sudah sering kita sebutkan ya. Perbedaan antara sifat dzatiyah, sifat yang tidak pernah lepas dari Allah. Sifat fi'liyah, sifat yang terkadang Allah bersifatnya, terkadang tidak. Semua sesuai dengan hikmah dan kehendak Allah. Nah, faqala ta'ala alladhi khalaqas samawati wal ardi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari kemudian dia beristiwa di atas 'arsy. Allah min sifatil af'ali allati yaf'aluha Allah jalla wa 'ala mata syaa'a wa idza syaa'a. Ya. Maka mana sih sekarang? Peristiwa min sifatil af'al walidzalika atafallahu ala khalqi. Ya. Oleh karena itu ya, Allah mengatafkannya istiwa ini kepada makhluk-makhluknya yang ada di langit dan di bumi dengan firman-Nya alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya. Yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari kemudian dia beristiwa di atas 'arsy. Tsumma istawa 'alal 'arsy bahwa min sifatil af'al allati yaf'aluha Allah jalla wa ala mata syaa wa idza syaa. Ya Allah, yang ini merupakan sifat-sifat al-af'al bagi Allah, yang Allah melakukannya dengan sifat tersebut kapan saja Allah kehendaki dan mata syaa wa idza syaa, dan jika kapan saja Allah kehendaki. Amal ukul, adapun akal-akal kita. Ya. Akal kita ini mana sih kok akal? Amal ulu. Aduh, udah ngantuk ini. Amal ulu, sekarang ulu. Adapun makna tinggi. Fa innahu sifatu dzatin la yanfaku 'anillah. Dia sifat dzatiyah yang tidak pernah lepas dari Allah. Artinya, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah sudah punya sifat ulu tinggi. Ya. Maka Allah jalla wa ala la yazalu la yazallahu fil ulu. Allah senantiasa ulu. Amal istiwa fa huwa subha fa huwa sifatun min sifati min sifatu fi'lin yaf'aluhu sallallahu mata syaa. Itu adalah di antara sifat fi'li yang Allah kapan saja berkehendak dengan sifat tersebut, maka Allah bersifat dengannya kapan saja Allah kehendaki. Maka ahlu sunnah wal jamaah ya yu'minuna bi istiwaihi, beriman akan istiwanya Allah di atas ars muta'ab ya muta'addin ya. Wadzalika kama fi qawlihi anil Musa wala ma balagha syiddahu wastawa. Nah. Maka ya ahlu sunnah wal jamaah mengimani istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Wa yaqulun al-istiwa ya'ti fil Qur'an ala ma'anin, mereka mengatakan istiwa itu di Al-Qur'an terdapat keterangan dalam berbagai makna. Nah, ya'ti za laziman wairu muta'addin, itu sudah hadir dengan beberapa makna, hadir dengan kata lazim, artinya enggak punya objek, bukan muta'addi, bukan muta'addi yang butuh objek. Ya, misalkan kayak ar-rahmanu ala, itu ada objeknya, perantara objeknya adalah huruf ala. Nah, namun ada yang di Al-Quran yang istawa langsung ke objek, atau enggak punya objek. Wadzalika kama fi qawlihi an Musa, yang demikian itu sebagaimana firman Allah terhadap Musa alaihissalam walamma balagha asyuddahu wastawa, dan ketika Musa sudah cukup umur, balag sudah balig dan wastawa sudah dewasa, ai maknahu kamal ya sudah sempurna, tamam sudah perfect pemikirannya. Wa idza udiya bi ilah, nah sekarang istawa kalau dimuta'adikan dengan huruf ilah, sum istawa ila sama, fa ma'nahu al-qasdu, maka maknanya al-qasad, tujuan. Wa idza udiya bil waw, kalau dimutaadikan dengan waw, fa maknahu al musawat. Maka mana musawa, sama. Nah, ini ya. Ayo Mas Agus. Nakul. Takulu istiwa al ma'u wal khashabatu. Khashabatu. Khashabatu. Itu waw-nya waw apa? Hah? Waw apa? Waw ma'iyya. Terus makna tasawiyan istiwa fulanun wa fulanun fi makna tasawiyan wa idza uhiya bi ala fa ma'nahu al irtifa'u kama qala ta'ala wa ja'ala lakum min al fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala dhuhuri ay tartafi'u alayha wa tastaqiru ala dhuhuril fulki wa dhuhuril an'ami fis sufri wa minhu qawluhu ta'ala thumma stawa 'alal 'arsy ya'ni irtafa'a wa 'ala wa su'ada subhanahu wa ta'ala wa kullu hadha 'ala ma yaliqu bi jalalihi laisa mithla su'udil makhluqi aw 'uluwil makhluqi 'alal makhluqi aw istiwa'il makhluki 'alal makhluki hunaka farqun baina istiwa'il makhluki wa istiwa'il khaliqi jalla wa 'ala. Naam. Wa idza udiya bi 'ala, nah istawa mutaaddi dengan 'ala. Maknanya irtifa'u, tinggi di atas. Sebagaimana Allah berfirman wa ja'ala lakumul fulka wal anama tarkabun litastawu 'ala dhuhurihi, ala dhuhurihi, dan kami menjadikan untuk kalian fulk, perahu, anam, hewan ternak, matar kabun yang kalian kendarai, litastawu, agar kalian berada di atasnya, ya, litastawu, agar kalian berada di atasnya. Ah, baik, litastawu ala, baik, litastawu ala dhuhurihi, punggungnya. Ai tartafi'u 'alaiha. Ya. Itu. Itu ya, agar kalian naik ke atasnya. Naik ke atasnya. Wa tastaqirru 'ala dhuhuril fulk. Wa dhuhuril an'am fi safar. Itu agar kalian tastaqir, bisa berada di atas perahu, punggung perahu, ya, permukaan perahu, dan dia ada di atas an'am, hewan-hewan ternak, di atas kuda. Nah. Ya. Safar, ketika safar. Wa minhu qauluhu ta'ala summa stawa 'alal 'arsy. Ya, kemudian dia beristiwa di atas 'arsy. Hiya irtafa'a 'ala. Yaitu di maknanya ada irtafa'a, tinggi, dan di atas. Wa sa'ida, naik. Kullu hadha ala ma yaliku bi jalalih, semuanya ini sesuai dengan yang layak bagi Allah Jalla wa'ala, misu su'udin makhluk, ya. Ya. Mana tadi? Laisa ya, laisa misla su'udin makhluk, tidak seperti naiknya makhluk. Ya, au uluwil makhluk, atau tidak seperti ketinggian makhluk, ala al-makhluk, di atas makhluk yang lain. Atau istiwa ulu makhluki adal makhluk, atau istiwanya makhluk di atasnya makhluk. Wahunaka farqun baina ya, istawa al makhluk wal istiwa al khaliq Allah Jalla wa'ala. Terdapat perbedaan antara istiwanya makhluk dan istiwanya sang khaliq. Nah, kemudian fadal baca di sini. Ya, siapa? Rabi. أريد bisamai as-sama'u. Mana aman sih? Antum yang mana? 882 kan? As-sama al-muradu biha al-ulu fa man fi sama ay fil ulu wa takunu fi bimana ala fi sama yani fil ulu ala dhuhu ala dhahiriha amma idha urida bis sama amma idha urida bis sama as-sama al-mabniyatu allati yasmahu as-sama'u at-tabaqu at-tibaq at-tibaqu wa takunu bis sama'i yani ala as-sama'i لأنها في تأتي بمعنى على مثل قوله فسيروا في الأرض يعني على الأرض ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل فإذا أريد بالسماء مجرد العلوم فإن في على ظاهرها ظرفية يعني في العلوم وإن أريد بها السماء المبنية فيكون معنى قوله في السماء يعني على السماء وليس يعني في السماء أن الله داخل في السماوات لأن السماوات مخلوقة والله جل وعلا لا يحل في شيء من مخلوقاته. نعم. Kemudian firman Allah amin tuman fis sama. Apakah kalian merasa aman dari Allah yang ada di atas langit? Ya, firman Allah amin tuman fis sama'i ayakhsifa bikumul ardu fa idza hiya tamur. Apakah kau merasa aman, kalian merasa aman dari Allah yang ada di atas langit bahwa dia akan menjungkirkan balikkan bumi kalian? Ya. Bersama kalian. Hiya tamur atau tiba-tiba bumi itu berguncang. Ya. Am amin tu man fis sama'i ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Ataukah kalian merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit bahwa dia akan mengirimkan badai yang berbatu sehingga kalau kamu akan mengetahui bahwasanya bagaimana akibat mendustakan amin tuman fis sama ayur sila alaikum hasiba. Ya, atau kalian merasa aman dari Allah yang ada di atas langit bodi memberikan badai yang berbatu fasa ta'lamuna kaifa nadhir, maka kalian akan mengetahui bagaimana dampak akibat dari nadhir, artinya mendustakan pemberi peringatan itu, mendustakan rasul. Asama yang dimaksud dengan sama al-ulu, tinggi. Famin fis sama'i ai fil ulu. Ya. Itu maknanya. Yang dimaksud dengan sama adalah ulu tinggi. Misalkan ditanyakan man fis sama, bukan min fis sama. Amin tu man fis sama, maka yang dimaksud man fis sama ai man fil ulu. Wa takunu fi bima'na ala, maka yang maksud adalah fil ulu. Di atas ketinggian. Huruf fi itu maknanya bukan tarbiyah tapi maknanya adalah ala. Sama kayak di hadis ya wala tamshi fil ardi ay ala al ardi, bukan fi di dalam tapi di atas. Nah ala sama yakni fil ulu ala zahiriha, itu ulu secara zahirnya. Apa idza urida bis sama'i as sama'u al mabniyah tu, namun yang jika dimaksud dengan sama ini sama al mabniyah, ya itu sama sekedar ketinggian aja, sama yang kita lihat ini langit. Allah tiga asabu tibaqat, yang dia ada tujuh lapis. Fatakunu fis sama yakni ala sama, maka fis sama tinggi itu maksudnya di atas ketinggian. Ya. Li'anna fi ta'ti bi makna ala, karena fi itu terkadang datang dalam bentuk makna ala. Misal qaulih, semisal firman Allah, wasiru fil ard. Berjalanlah kau di atas permukaan bumi. Yakni alal ard, yaitu di atas permukaan bumi. La usallibannakum fi juzu'in nakhl, aku akan menyalib kalian fi, bukan di dalam batang tetapi ala. Ya, juzu' bukan di, ini kan batang-batang nakhl, batang-batang kurma, bukan di dalam batang kurma tetapi ala, yakni ala juzu'in nakhl. Ya. yaitu di batang-batang, di atas batang-batang korma. Fa'idha urida bisama'i mujaradul ulu. Nah, jika yang dimaksud dengan sama itu adalah ketinggian semata, fa'idha fi fa'inna fi ala zahiriha dhurbiyatun ya'ni fil ulu. Ya, maka fi bermakna sesuai dengan zahirnya, yaitu dhurbiyah, keterangan tempat. Ya, yaitu di ketinggian. Nah, di ketinggian. Wain urida biha as-sama wal mabniyah, namun jika yang dimaksud dengan sama bukan tinggi tapi sama bangunan, ya itu yang langit gitu. Ya, sama yang langit yang mabni. Fa yakunu ma'na qawlihi, maka makna firman Allah fis sama'a amintum man fis sama', yakni ala sama', yaitu yang di atas langit. Di laisa ya'ni fis sama', bukan Allah maksudnya ada di dalam langit. Fa innallaha dakhilun, innallaha dakhilun fis samawat, yang artinya Allah ada di dalam langit-langit ketujuh. Bukan kayak begitu. Laisa fihi syai'un min makhluqatihi, tidak ada sesuatu apapun ya pada Allah ya. Ya, laisa bidzatihi, tidak ada sesuatu pun dalam zat Allah, sesuatu dari makhluk-makhluk Allah. Wala fi makhluqatihi syai'un min dzatihi, dan tidak ada pada mana kelewat ya? La yahullu bi syai'in min makhluqatihi, Allah tidak menempati sedikit pun makhluknya. Laisa fi dzatihi syai'un min makhluqatihi, tidak ada pada zat Allah sesuatu dari makhluknya. Wala fi makhluqatihi syai'un min dzatihi, dan tidak ada pada makhluknya sesuatu sedikit pun zat Allah. Enggak ada, enggak pernah bercampur. Bal huwa ba'inun min khalqihi, bahkan Allah terpisah dari makhluknya. Cukup dulu ya, kok saya mengantuk ini. Cukup dulu deh, nanti malah kemana-mana. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.